surgaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Sahabat kesemuanya yang senantiasa dalam ketundukan hati kepada Allah SWT dan senantiasa rindu ya akan Rasulullah SAW, semoga di kesempatan pagi hari ini terbangun dengan rasa syukur yang sangat luar biasa. Baik sahabat kesemua, rasanya sangat ya kembali bisa menemani pagi Anda di hari ini Jumat tanggal 4 Jumada akhir 1435 Hijriah, dan kita ada di 4 April 2014 di rumahku syurgaku ya. Dan kali ini mungkin nggak sendiri, ada Om Riyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Riyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Muti. Sehat selalu Om. Alhamdulillah. Iya, perjalanan lancar dari rumah. Lancar. Tapi ada yang macet barangkali. Apa itu? Iya, yang datangnya terlambat nggak macet. Itu masih komo. Biasa kalau punya banyak anak kayak gini Om. Baik, dan pagi hari ini kita bakal belajar hal tentang bagaimana memilih rumah tangga ya, agar ter apa Om? Ya, kelihatan harmonis. Iya. Ya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu. Iya. Idaman semua orang. Betul. Jadi menikmati surga sebelum surga yang sebenarnya. Iya. Menghadirkan surga di dalam rumah kita. Sip. Baik, dan bersama dua narasumber kita ya, ada guru kita semuanya, Mia Yahya, dan juga abang kita, Bang Hak. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkah selalu Bu ya. Alhamdulillah. Siap berbagi dengan sahabat semuanya. Abang juga ya. Alhamdulillah, yang selalu semangat Bu ya dan juga abang. Kayaknya enggak kenal lelah juga ya Om Rebo. Masya Allah. Sore malam pagi ketemu lagi. Boleh tanya-tanya Bang, kalau gue sih emang udah mobilitasnya tinggi lah. Sebagai seorang ulama, subhanallah. Nah, abang sebagai seorang pengusaha dan juga seorang motivator, kenapa tertarik dalam dunia dakwah? Apa itu menjadi bagian yang harus dilakukan? Jadi mau tidak mau. Harus mau. Harus mau. Ya, harus mau. Baik, mau tidak mau harus mau ya. Iya. Dan tema kita pagi hari ini juga sahabatku, mau harus mau. Mau tidak mau harus mau. Baik, saya mertua dan juga ipar. Mau enggak mau ketika sudah terjalin dalam satu pernikahan yang utuh ya, bahwasanya kita tidak hanya sekedar menikahi seorang laki-laki yang kita pilih ya kan, atau yang memilih kita gitu kan ya, tapi sang laki-laki ini punya orang tua, punya saudara, keluarga juga. Ya betul. Jadi kalau dari awal pernikahan yang menikahi satu orang saja gitu kan, tidak siap dengan ayah ibunya, keluarganya, akan terkaget-kaget ya. Akan terjadi konflik. Betul. Dan menjadi fenomena Om ketika seorang istri gitu kan ya, harus kurang harmonis dengan mertuanya, kurang harmonis dengan adik ipar, kakak iparnya gitu kan. Ketika sang suaminya itu lebih konon katanya tanda kutip, lebih cenderung tetap kepada sang ibunya, ayahnya, dan juga lebih mementingkan kebutuhan adik dan juga kakak iparnya. Nah, seakan-akan jadinya sang perempuan ini asing di rumah mertuanya. Harusnya kan tabene sebagai orang tuanya juga asing. Atau sang istri cemburu. Betul. Nah, agar hal ini tak terjadi, nggak ada gap ya, nggak ada pengkelompokan, aku hanya orang asing yang masuk ke dalam rumah baru, gitu kan ya. Padahal dia adalah keluarga besarnya juga. Betul. Baik. Saya mertua dan juga ipar. Pagi hari ini temanya ya di rumah ke syurga ku. Baik Bu ya dan juga abang, silakan Bu ya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Di dalam hidup berumah tangga, maka di dalam menjaga, yang pertama kita harus tahu bahwa tujuan hidup berumah tangga adalah untuk mencari keindahan yang tidak terbatas di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat, yang ini keindahan di dunia dan di akhirat. Maka keinginan dan kerinduan ini tentu harus ada perangkat-perangkatnya. perangkat-perangkatnya yang menopang bagaimana agar jalinan ini bisa utuh, bisa terjalin indah baik hingga akhir sampai dipisahkan oleh nyawa, oleh kematian, hingga menemukan kebahagiaan selanjutnya di pada alam barzah dan nanti di akhirat. Subhanallah. Nah, maka di sini tentu yang perlu kita perhatikan sangat adalah konsentrasi ke dalam. Jadi hubungan pribadi antara suami dan istri. Iya. Memang betul dalam pernikahan tidak sendiri. Kita akan menikah dengan masyarakat. Mm-hmm. Artinya kita harus berurusan dengan mertua, ipar, dan masyarakat juga. Iya. Tradisi-tradisi yang ada di situ. Tetapi untuk bisa menyikapi kiri kanan yang bermacam-macam, maka kita harus punya merapatkan barisan dulu dalam bahasa sebuah peperangan itu. Jadi suami istri ini kalau sudah hebat, kokoh, kuat, saling menguatkan, saling menguatkan. Yeah. Maka apapun, sebesar apapun badai, akan mudah untuk diselesaikannya. Yeah. Ini yang paling penting. Jadi kadang menemukan seorang istri menemukan mertua yang kurang apa gitu. Atau iparnya juga kurang baik, misalnya. Iya. Kurang senyum. Nah, memang kita menikah dengan anaknya manusia, bukan malaikat, ya. Itu akan ada sifat hawa nafsu. Apalagi kebiasaan-kebiasaannya belum pernah kita temui, kadang-kadang menjadikan kita itu tersinggung, padahal itu bukan niat menyinggung, kan mungkin sekali itu. Sehingga masa proses pengenalan kan itu dalam sebuah sisi. Nah, baik. Maka di situ mungkin ada satu sikap mertua yang kurang santun, atau mungkin ipar yang kurang santun, atau mungkin perilaku kita itu menjadikan mereka seperti itu tanpa kita sadari karena kebiasaan kita di rumah yang beda dengan kebiasaan di rumah mertua, lalu kita bawa ke sana. Itu mungkin sekali yang demikian itu terjadi. Maka di sini yang pertama, saling menguatkan. Ini terlebih dahulu. Artinya apa? Jika Anda seorang suami menemukan istri Anda merasa tidak nyaman dengan ibu Anda atau bapak Anda atau dengan ipar-ipar Anda, maka Anda harus lebih mendekat. Bagaimana Anda tetap menjadi pelindung bagi istri tersebut? Atau sebaliknya, seorang istri yang mempunyai suami merasa tidak nyaman karena perilaku ibunya sendirinya nih, mertuanya sang suami, atau iparnya yang kurang santun dan sebagainya, maka pasangan ini yang akan menguatkan terlebih dahulu. Menguatkan. Jadi menguatkan itu artinya apa? Menghibur. Bagaimana? Kita harus ngerti itu semuanya. Kemudian di sisi lain, yang kita jangan menguatkan-muatkan terus saja ya. Akan tapi ternyata tidak pernah ada usaha juga. Di samping kita menguatkan, kita harus bagaimana bisa buat perubahan. Jadi kita jangan menuntut orang berubah dulu sebelum kita merubah diri kita untuk berubah. Jadi kenapa ipar kurang baik misalnya dengan kita, kenapa mertua kurang baik dengan kita, itu jangan langsung yang kita koreksi adalah orang luar. Orang luarnya. Mungkin saja kita, kita sama-sama baru loh ya. Saya masuk rumah itu baru, kita belum kenal dengan kebiasaan adik kita dan sebagainya. Mungkin ada kebiasaan yang betul-betul kita tidak suka. Akan tapi di saat ada kebiasaan yang tidak suka, apakah langsung kita harus munculkan protes ataupun kritikan yang menyakitkan atau bagaimana? Ini harus perlu renungan, perlu kita pikirkan, sehingga di saat seandainya kita harus mengingatkan, harus menegur sendiri, harus aturan mainnya. Mungkin kita menemukan mertua yang tidak baik misalnya. Apakah langsung serta-merta mentang-mentang amar ma'ruf nahi munkar langsung bilang, "Pak, kamu jangan begini." Tentu ada aturan di sini, mungkin kita minta tolong kepada istri kita untuk menyampaikan aturan. Jadi ini yang harus terus. Jadi intinya jangan terburu-buru dalam menyelesaikan masalah. Sehingga beda loh ya. Berbicara dengan mertua beda, bicara dengan orang di luar. Berbicara dengan adik ipar pun beda. Kadang mertua, mohon maaf ya, kadang mertua itu dan memang hubungan antara mantu dengan mertua itu adalah hubungan yang unik ya. Kalau seorang anak menantu itu mungkin bisa mudah guyon dengan orang lain ya. Tapi kalau mertua itu memang ada, agak beda, ada sungkan yang berlebihan dan sebagainya. Sehingga kalau ada sesuatu yang tidak nyaman itu kadang rasa sakitnya luar biasa. Karena apa? Memang tidak terbiasa untuk komunikasi nyantai ya. Sehingga seolah-olah omongan mertua sedikit saja langsung kita anggap protokol. Jadi gaya-gaya. Maka di sini yang harus kita belajar untuk faham dan mengerti. Nah, ini kalau kita menjadi orang kebal itu bahasa kita itu. Kalau jadi orang kebal itu apa sih pengaruhnya orang yang ada di kiri kanan kita? Enggak akan ada masalah. Ada. Jadi kita tata hati kita. Kalau kita menemukan mertua semacam itu, dia adalah manusia. Dia adalah manusia yang bisa salah. Kalau memang betul-betul kasar, harus kita lacak dari mana sebabnya. Kalau memang betul-betul dia punya watak kasar dan sebagainya, kita sudah ngerti kenapa kita harus banyak pusing. Memang itu seperti itu. Yang penting istriku tidak kasar, yang penting suamiku tidak seperti itu. Ini kan yang penting kan dua. Iya. Sehingga yang penting aku bagaimana kita berdua, wahai. Gitu, bagaimana kita berdua, gitu. Kalau beripar seperti itu, bagaimana kita berdua? Jadi jangan sampai kita itu mudah terpengaruh dengan apa yang ada di lingkungan kita. Itu rumah tangga yang mudah hancur. Mudah hancur, kepengaruh begini, berusaha begini, begini, begini, begini. Sehingga bermacam-macam kebiasaan, mulai dari gaya hidup pun kadang-kadang rumah tangga yang tidak punya pendirian di dalam menjalani bahtera itu, menjalankan bahtera hidup ini akan mudah rusak karena lingkungan, mulai dari kebiasaan, gaya hidup dan seterusnya. Mulai dari belanja dan seterusnya, mulai dari macam-macam tontonan dan seterusnya. Kebiasaan jelek pun bisa kebawa. Maka dari itu yuk kita sebagai suami istri menguatkan di dalam jalinan ini sehingga menjadi jalinan yang kebal. Sehingga apapun yang ada di kiri kanan kita tidak akan mudah mempengaruhinya. Mertua seperti itu. Mungkin malah kita jadikan ini alat untuk kita semakin mesra dan indah. Kenapa? Kita mempunyai suami telah disakiti oleh mertuanya. Jadi seorang istri mungkin melihat suami yang disakiti oleh mertua, atau seorang suami melihat istrinya didolimi oleh iparnya, maka di sini akan menjadi kunci untuk mendekatkan. Jadi mengambil hatinya, lalu kita dekat dengan istriku, maafkan dia adalahku. Akan tapi yang penting bagaimana kita. Oh, semakin dekat. Cuman kadang-kadang kita ini tidak bisa bijak ya. Tidak bisa bijak. Memang seorang ibu, mohon maaf, bagi seorang laki-laki. Iya. Ibu adalah nomor satu. Betul, suami. Akan tapi makna nomor satu ini bukan serta-merta. Di saat ibu melakukan satu kesalahan kepada istri, lalu langsung kita? Diam saja atau langsung membela ibu? Oh tidak, salah harus salah. Ibu kita kalau memang kita cintai, di saat ibu kita melakukan kesalahan kepada istri kita, maka kita pun punya kewajiban untuk mengingatkannya. Sebab menghormat kepada ibu bukan berarti hanya mencium tangannya saja, tidak. Akan tetapi mengingatkan dengan bahasa yang halus dan indah. Harus kita jamin istri kita itu bahwasanya kita juga membelanya di saat dia benar. Itu loh. Kadang-kadang seorang suami ini tidak pernah mau peduli masalah seperti ini. Jadi penting ibuku loh, jangan macam-macam. Iya ngerti, ibumu. Akan tapi di saat ibu ngomong kasar dan sebagainya, jangan sampai jangan sampai istrimu di rumahmu, istrimu di rumah ibumu merasa tidak nyaman. Sampai buka kulkas saja gemeteran. Jadi bagaimana kita buat mereka sebebasnya? Sehingga subhanallah ada seorang menantu yang sama mertuanya yang gelenda biasa. Ini apa? Gelenda gara apa meluk dia sampai guyonan. Itu kan indah. Dari mana itu? Kebahiran sang pasangan untuk mendekatkan kepada ibu bapak. Nah nih, ini perlu yang demikian ini. Ada yang subhanallah masuk rumahnya itu sudah betul-betul sampai enggak mau deh. Saya harus tidak ada di rumah ini. Trauma. Nah, trauma. Dan kita lihat bahwa orang itu kalau sudah bisa menata hati, jadi hidup di mana saja juga nyaman. Begitu sebaliknya, kalau hati belum ditata, mungkin dengan mertua tidak nyaman ya. Kadang kita belum bisa menata hati, akhirnya pindah keluar dari rumah. Apakah di luar dijamin semuanya orang baik? Belum tentu. Belum, ya. Tentaga ternyata bikin begitu, teman juga begitu. Jadi ternyata hati ini yang harus benar-benar ditata. Jadi urusan dengan mertua, ipar dan sebagainya. Dan memang betul sampai ada seorang istri mau ketemu iparnya enggak mau. Sampai enggak mau tinggal di situ. Kenapa? Saya maunya enggak mau tidur di rumah sama mertua. Kenapa? Enggak enak gini. Baik. Loh, hidup kan tidak bisa. Memang itu target ke depan mungkin. Seorang suami akan memboyong istrinya ke tempat yang beda. Akan tapi masa perjuangan tidak harus seperti itu kan. Kita harus terima bagaimana kita ngikut suami dalam keadaan hidup bersama orang tua dan seterusnya. Kalau ada kekurangannya, yuk itu anggap saja itu adalah batu sandung itu batu loncatan untuk lebih baik lagi ya. Jadi ini adalah untuk belajar hidup ya, belajar hidup selagi kita bisa tabah, bisa sabar, apalagi bisa meluluhkan hati, bisa memberikan pengertian dan seterusnya. Itu kan ilmu yang luar biasa untuk mempersiapkan diri di saat kita akan berinteraksi dengan orang yang ada di luar sana. Tapi kalau dikit-dikit nyerah, baru punya masalah sekali dah, langsung seolah-olah kayak kiamat dunia. Gara-gara tidak pernah mertuanya bentak, tiba-tiba mertuanya bentak sekali, langsung kiamat dah mau pokoknya di sini. Dan memang ada satu jarak ya antara mantu dengan mertua ini luar biasa ya. Ya biarpun tidak ada masalah pun kadang-kadang ya ada sungkan, ada ini. Mungkin kita ngalamin kita dengan mertua, ayah mertua ya. Kita dengan ayahnya Umi itu juga ya ngobrol juga ya ngatur saja kita. Ya memang enggak berani. Dan alhamdulillah tidak ada masalah gitu. Kita bayangkan jika dalam keadaan komunikasi saja susah, ada rasa sungkan dan seterusnya, lah kok tiba-tiba ada kalimat yang menyakitkan, alangkah beratnya ya. Kalau hati tidak ditata, maka kembali kami tegaskan bahwa rapat merapatkan barisan. Jadi semuanya saling menguatkan satu sisi. Kemudian setelah kita saling menguatkan, mudah. Jadi biarpun di kiri kanannya tidak membuat tidak nyaman, akan tapi ternyata suaminya tetap membuatnya nyaman. Istrinya membuatnya nyaman. Di sisi lain, wahai pasangan yang baik, kalau memang Anda benar-benar menemukan pasangan Anda merasa tidak nyaman dengan keluarga Anda, Anda punya tugas. Punya tugas. Jangan hanya membela keluarga saja atau membela istri saja. Ini juga sikap-sikap yang tidak benar. Kalau Anda membela istri saja, maka nanti akan bermusuhan dengan keluarga. Membela istri saja, membela keluarga saja, maka pasangan akan menjadi lebih tidak nyaman lagi. Tapi tidak indah. Nah, kita kan punya tugas, dan seperti media, kita kan media dakwah. Bagaimana semuanya bisa baik dong? Dari pihak ke orang tua, baik orang tua kita bagaimana? Di sisi lain memang kita kuatkan sang istri kita, lain di sisi lain kita fahamkan keluarga, ada ipar dan seterusnya. Nah, jika nanti pada puncaknya misalnya ipar memang tidak bisa diajak komunikasi dengan baik, dan mungkin mohon maaf dia ngiri dengan keberadaan kita di situ atau macam-macam. Nah, karena kita sudah kuat di dalam tadi, kita tidak akan ada masalah. Memang setelah itu kita harus berpikir. Pokoknya intinya begini loh, jangan sampai kita pindah dari rumah hanya karena permasalahan sebenarnya. Soalnya karena permusuhan. Itu ya. Jadi jangan. Jadi memang pindah ke rumah, memang kita sudah siap untuk itu. Kadang-kadang kita langsung meninggalkan rumah karena apa? Sehingga memutus tali persaudaraan jauh. Pindah dari rumah karena kita ada masalah. Ini tidak seperti itu. Jadi pindah dari rumah betul-betul kita memang sudah punya persiapan untuk menjalankan. Karena itu bukan karena. Gara-gara ini ayo kita pergi. Gara-gara itu ayo kita pergi. Berarti kita belum belajar menata hati kita. Dan nanti insya Allah akan kita bicarakan lebih panjang lagi. Bang Hak akan menambahkan. Baik. Subhanallah, luar biasa. Ujungnya di hati ya. Ujungnya di hati. Dan kalau mungkin abang, sahabat-sahabat ke semua serut sini Google gitu, ketika keyword itu dimasukkan mertua, ipa dan saya, itu kalau kita lihat pic-nya itu yang ada gambar-gambar yang tragis bang, pisau yang berdarah, yang berantemnya apa, dan banyak juga pengen-pengen tragisnya tinggal dengan mertua dan juga ipar. Ada yang jadi bawaannya tuh bete, bising dan segala sesuatu nggak nyaman seperti yang tadi ibu. Suami kerja ya kan? Iya. Di rumah nggak nyaman, akhirnya dia nanggak. Iya. Yang ada di luar, jadi akhirnya lebih gapnya lebih jauh. Betul. Ada input-input yang negatif juga. Betul. Itu akhirnya kan, ya akhirnya apa namanya, mempengaruhi mindset. Apalagi bang, udah fenomenal kalau hal ini nggak nyaman gitu. Gimana bang? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku dimanapun berada, hari ini kita banyak belajar dari apa yang sudah kita lalui. Iya. Dan satu hal yang paling penting, Meti, kita menikah kepada pasangan kita itu tentunya bisa adanya pasangan kita karena ada orang tuanya. Betul. Ya. Jadi tidak ujuk-ujuk dia ada di muka bumi kan. Iya. Nah, tentunya dahulu orang tuanya, ibunya saja itu mengandung, kemudian dengan susah payah mengasuhnya juga dengan perjuangan. Betul. Hingga pada saatnya ketika kita menikah dengan anaknya, seolah-olah mungkin sang suami merasa ini istriku. Lalu kemudian orang tua merasa bahwa yang sudah aku bina, besarkan, ini kemudian diambil orang gitu loh. Bisa kebayang gak kalau saya sebagai orang tua, saya membayangkan ya, ketika saya sudah besarkan anak saya, tiba-tiba menikah, toh diambil gitu. Nah ini rasa bahwa membina keturunan anak-anak, sehingga dengan ada harapan orang tua, tiba-tiba diambil sama perempuan gitu. Ada kecemburuan orang tua, khususnya ibu, ini biasanya terjadi permasalahan di situ. Sang ibu tuh merasa tersaingi. Jelas bang. Cemburu ya. Ada wanita lain. Iya. Kok ada wanita lain yang dicintai sama anak laki-lakinya gitu. Sementara dia berharap bahwa anak putranya ini berharap bisa memberikan bakti kepada dirinya. Nah, berarti wajar ketika sesuatu yang sudah dibina, sudah diperbaiki dengan sedemikian, lalu kemudian ada yang mengambil, ada rasanya sesuatu yang hilang tuh. Nah, berarti sang wanita juga memahami betul bahwa dia mencintai suaminya itu karena ada orang tuanya loh. Berarti kita juga harus menyadari bahwa ketika kita mencintai sang istri juga demikian. Tidak hanya mencintai dirinya, pasangannya, tetapi juga ada orang tua di balik semua itu. Semoga ini menjadi satu pemahaman bahwa mertua itu orang tua kita juga. Gitu. Itu yang harus kita pahami. Bahwa kita menikah berarti tidak hanya menghubungkan antara saya dengan suami dan istri, pasangan, tetapi betul tadi Boya katakan dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan tetangga, apalagi nanti pada saatnya kita akan masuk dalam seperti di lingkungan yang baru. Ya, nah itu dibutuhkan kelapangan dada. Sesuatu yang baru tidak dibarengi dengan kesiapan mental, itu akan menjadikan kecil hati, lalu menganggap masalah-masalah yang kecil bisa jadi besar. Nah, semoga kita memahami dulu bahwa yang namanya mertua itu orang tua kita, gitu. Jadi fahami bahwa seseorang yang sudah menikah, dia bisa ada dan menikah dengan pasangannya itu karena dulu ada orang tuanya. Jadi hubungan saya dengan mertua itu sebagaimana seperti saya dengan orang tua saya kita sendiri. Gitu. Ya. Bila perlu, bermanjalah di sana. Nah, nggak bisa memulainya dengan cara-cara yang singkat. Makanya ada carrier. Carrier itu pembawa. Pembawa itu sang pasangan. Pembawa sifat. Iya, pembawa sifat sang pasangan ini mengajak. Mengenalkan lebih baik, mendekatkan kepada keluarganya, sehingga masing-masing punya tanggung jawab. Gitu. Beradaptasi gitu kan maksudnya? Iya, beradaptasi. Jadi kalau kita berada di rumah mertua, di rumah mertua, misalnya di rumah sang istri ya, misalnya nih, di rumah sang istri, berarti sang istri punya kewajiban untuk lebih mendekatkan suaminya kepada keluarganya. Itu menjadi carrier, seolah-olah sang istri menjadi carrier yang menjadikan dia harus punya kesempatan untuk lebih mendekatkan. Atau sebaliknya, ketika sang istri berada di rumah sang suami, misalnya ada orang tuanya, sang suami punya kewajiban untuk lebih mendekatkan, menyatukan mereka. Tidak ada kesan bahwa saya ini kan menantu, ini menantu, ini anak, kan juga beda-bedain juga. Nah, itu saja yang menjadikan satu pemahaman, sehingga setiap individu yang berada dalam lingkungan keluarga adalah bagian dari bahwa dia ibuku juga, dia orang tuaku juga, dia anakku juga. Nah, memang unik. Kadang-kadang ada iparnya yang tinggal di rumah di situ kan, lalu orang tua sepertinya merasa bangga dengan menantunya. Nah, itu juga menjadi jealous. Jadi cemburu. Ah, ibu ini gimana, aku kan anakmu sendiri loh. Nah, semoga ini bisa saling mengerti lah, memberikan pengertian yang baik. Menyatukan keluarga itu memang tidak sesederhana yang saya pikirkan, tetapi bertindaklah sederhana, selalu memaafkan, maka akan terbuka kebaikan-kebaikan di sana. Insyaallah. Baik, subhanallah. Ya, tapi itu hilang, itu tidak sedikit konflik. Ada juga yang memang menantu akhirnya malah dekat banget dengan mertua. Banyak. Anaknya justru malah agak tersisih, anak-anak yang lainnya gitu. Jadi kan yang jelasnya itu justru ipar-iparnya. Nah, ini juga banyak kayak gitu, Bang. Iya. Gimana tuh, Bang? Gimana nanti bahasnya di Om Tadi ya? Baik, sahabat ya, kita bakal beri untuk Andy ya, tetap stay 92,9 FM Cirebon ya. Dan yang pasti juga kita bakal menyapa sahabat-sahabat media kami ya, yang sudah mendengar 92,9 FM Cirebon. Terima kasih untuk Radio Samara di 96,2 FM Tulung Agung, Radio Ku 104,8 FM Kuningan, Radio Azam 103,5 FM Kepri ya, di Karimun ya, Radio Darum Sofa di Lumajang, Jawa Timur. Om Ren, silakan. Ya, Radio Madinatussalam 99 Banjarmasin, juga ada Radio MBS FM 107 Gresik dan Blitar, juga ada Radio Wadi Sukabumi, Radio Streaming Alip Lampung, juga Radio Panua 103,8 FM Bogor, dan di radioku 104,7 FM Batam. Baik, dan beberapa radio yang sudah mulai 92,9 FM Cirebon. Kita break ya, dan kembali untuk Anda semuanya tetap di 92,9 FM Cirebon. Inspirasi Spirit Hati. 92,9 FM Radio Keinspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari kawasan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahagia Sendang Sumber Cirebon. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya yang selalu stay ya di frekuensi 92,9 FM Cirebon, baik melalui audio frekuensi kami atau juga melalui audio streaming kami ya. Semoga kesempatan pagi hari ini Anda semua sahabatku ya di seluruh Nusantara dan juga mancanegara dengan kondisi tetap tetap istiqomah mendengarkan radioku, tetap anak-anak juga ya kan ya. Dan bagi anda-anda yang masih tinggal di pondok mertua ini ya, tetap semangat. Dan kalau pun harus bikin sarapan, bikinlah sarapan untuk semua. Yang paling enak di hari ini ya. Dan mengatakan bahwasanya mertuaku, iparku adalah ipar dan mertua terbaik di dunia. Harusnya seperti slogannya. Cuma yang ada pada saat bayi, kadang kita tinggal di apa namanya di rumah kita sendiri. Pada saat ada kabar nih mertua bakal mau berkunjung silaturahim dan tinggal untuk beberapa hari, itu udah paripurna. Aduh, udah apa pasang segala hal gitu kan ya. Kadang sudah kecerobohannya masuk dalam tengah apa ikut turut mengatur rumah tangga itu kadang sering kali terjadi seperti itu Bu ya dan juga Abang. Jika hal ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Baik, Abang silakan. Mertua ikut ngatur gitu. Iya. Iya, dan tidak ada keinginan orang lain, tujuannya tentu kebaikan ya. Iya. Pengen ngaturnya juga ada sisi-sisi yang tidak dilihat oleh sang menantu, tetapi kekurangan itu dilihat oleh sisi orang tua. Nah, banyak orang yang melihat kritikan, koreksi dalam kehidupannya sepertinya menistakan kehidupan dirinya gitu. Ini sesuatu yang sangat salah. Oh iya, kadang-kadang sepertinya cerewet banget gitu. Padahal tidak. Tujuannya adalah baik, pengennya supaya memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Hanya cara kita menerimanya saja yang kurang legowo, kurang tepat. Sehingga semua, jangankan lagi sesuatu yang buruk, kadang-kadang yang baik saja yang keluar dari mulut beliau itu dianggap sesuatu yang ngapain sih ikut-ikut ngurusin rumah tangga saya gitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami, berarti bahwa sesungguhnya harapan mertua, orang tua adalah berharap supaya anak dan menantunya ini menjadi rumah tangga yang baik suatu saat nanti. Apabila kita dikritiki dengan cara-cara, jangankan lagi dengan cara-cara yang baik deh, bahkan dengan cara yang buruk saja, itu bahkan dengan cara yang buruk saja, itu tanggung jawab kita untuk melihat dan introspeksi adakah yang salah dalam diri kita. Gitu. Jadi perkara itu caranya mau yang salah menurut kita nggak jadi masalah seharusnya kalau kita melihatnya bahwa itu pasti ada sesuatu. Itu ilmu ya Bang ya. Ada sesuatu yang kita bisa ambil dari situ. Semoga kita tidak bisa menilai orang lain terlebih dahulu sebelum kita juga mengkoreksi diri. Adakah sesuatu yang harus kita perbaiki? Jadi kalau melihat di dalam diri yang harus kita perbaiki terlebih dahulu, akan merasa bahwa apapun yang terjadi, bahkan keburukan saja, bisa jadi kebaikan buat kita. Gitu. Jadi menata diri, menata hati, itu menjadi satu faktor utama yang menjadikan seseorang bisa menerima asupan, kritikan, ya koreksi, sehingga mengatakan, wah terima kasih banget, cak saya sudah dikasih arahan, sudah diberikan jalan-jalan keluar, semoga dengan ini saya bisa menjadi lebih baik. Nah, walaupun caranya mungkin tidak disukai di dalam hati, ya, tetapi tetaplah memulik, menyenangkan orang itu baik. Betul. Ya, walaupun rasanya menyakitkan. Indah Bang kalau gitu Bang. Iya. Kalau melihat segala hal yang disampaikan orang tua, mertua kita adalah proses pembelajaran ya, karena mertua kita pasti hidupnya lebih lama ya Bang ya. Itu kan berkehidupan seharusnya. Betul. Walaupun demikian, prinsipnya begini Muti. Orang tua dengan kita itu pendidikan berbeda ya, berkembang. Zamannya juga. Pengetahuan berkembang, zaman juga berkembang. Tetapi biar bagaimanapun berkatalah baik kepada mereka. Di hadapan mereka kita katakan bahwa sesuatu ketulusan, dengan ketulusan hati, dengan kebaikan itu terkata, itu menjadi faktor utama. Karena menyenangkan orang tua itu luar biasa. Pada praktiknya kita boleh melakukan sesuai dengan apa yang menurut kita baik. Tetapi di hadapan beliau, katakan dengan setulus-tulus dengan sebaik-baiknya gitu, sesopan-sopan dan sesantun-santunnya. Perkara nanti di belakang dulu kita bisa menggunakan langkah-langkah yang menurut kita baik, tidak masalah. Terima aja dulu. Iya, karena sampai terjadi perdebatan di depan sehingga orang tua keluar kalimat-kalimat yang tidak baik untuk kita, itu sudah bahaya sekali. Menantu menantang ya. Lawan gitu ya. Ya, tetapi demikian juga terus dengan cara-cara yang baik untuk merubah bagaimana supaya beliau juga bisa memandang dengan cara-cara yang kita miliki. Gitu, supaya sudut pandangnya tepat dan sama. Bayangkan kalau dalam rumah tangga antara anak, menantu, sama ipar-iparnya punya konsep cara berpikir yang berbeda-beda. Itu mengerikan sekali ya. Tapi kalau mereka punya kesamaan cara pandang bahwa kita berharap membentuk keluarga yang sakinah, menyatukan yang terserak di antara mereka, tentu akan menjadi kesatuan yang lebih besar. Kita akan bangun keluarga yang lebih besar. Ini keluarga besar masalahnya kan, bukan hanya masing-masing punya keluarga dan masing-masing hanya peduli pada dirinya masing-masing, tetapi ini membentuk keluarga-keluarga yang besar. Gitu. Karena tadi bisa jadi itu bekas istri atau bekas suami, tetapi cucu itu enggak ada bekas cucu gitu. Begitu kurang lebih putih, insyaallah. Baik, subhanallah. Makasih Abang. Buya, ada beberapa orang yang bertanya. Segala hal kalau kita menyangkutkan dalam koridor syariat Islam, Buya, kan ada contohnya teladan dari Rasulullah. Nah, yang dipertanyakan adalah mertua dan juga ipar, karena Rasulullah sendiri ibu sudah wafat. Ketika menikah dengan Siti Khadijah juga tak ada mertua di situ kan, pun Rasulullah juga anak tunggal, tak punya saudara, kata jadi teladan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kehidupan Rasulullah berkaitan dengan mertua dan juga menantu seperti apa. Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan Nabi sebagai uswatun hasanah. Ya. Kalau kita membahas termasuk hikmah daripada pernikahan Nabi dengan beberapa istri beliau adalah seperti itu. Ada Nabi sesaat menikah dengan orang yang lebih tua agar memberikan komando kepada dunia. Janda-janda tua bukan harus dibuang. Nabi. Sisi lain, Nabi Muhammad menikah dengan anak yang masih kecil bahasanya. Sebagai seorang laki-laki harus bisa memberikan pengayoman kepada Siti Aisyah yang kecil. Jadi Nabi Muhammad contoh untuk semuanya. Bahkan Nabi Muhammad juga menikah dengan seorang ibu tua, seorang wanita yang dikatakan tua secara umur. Akan tapi ketahuilah, beliau adalah juga sangat dicintai oleh Nabi Sayyidah Saudah dan seterusnya. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menikah dengan orang yang tidak punya harta, bapak ibu. Dan Nabi Muhammad juga menikah dengan orang yang masih punya bapak, Siti Aisyah dengan Sayyidina Abu Bakar dan seterusnya. Jadi semuanya contoh pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enggak ada. Jadi semuanya bisa kembali kepada Nabi. Contoh bagaimana dengan mertua. Nabi Muhammad adalah orang yang paling tinggi pangkatnya, paling mulianya manusia. Tetapi menganggap Abu Bakar tetap sebagai mertua. Di sisi lain adalah murid. Murid sebagai mertua. Sehingga di saat punya masalah dengan Siti Aisyah pun ternyata dipanggil, dianggap sebagai seorang bapak mertua yang dihimbau untuk bisa menyelesaikan permasalahan beliau berdua dengan Siti Aisyah. Ini adalah kisah yang sangat masyhur yang selalu kita hadirkan. Nah, di sini memang mumpung diingatkan masalah syariat, mungkin bisa seorang anak, seorang menantu perempuan merasa seorang istri merasa tidak nyaman dengan iparnya, itu boleh di saat berkenaan dengan urusan syariat misalnya. Syariat misalnya ya, mungkin saya seorang suami ya kan, tinggal di rumah istri misalnya. Ternyata di situ banyak adik-adik ipar yang tidak menutup aurat. Karena setelah kami ingatkan dengan cara halus dan sebagainya, tetap tidak bisa. Maka kita harus berpikir pisah. Pisahnya bukan saya membencinya, tapi pisahnya saya untuk menjaga syariat agar saya bisa menjalankan syariat dengan benar. Tapi pokoknya jangan meninggalkan rumah karena urusannya apa? Urusannya ketidaknyamanan dengan dia. Akan tapi kalau masalah menegakkan syariat wajar. Atau mungkin Anda seorang suami, mempunyai seorang istri. Ternyata ya karena rumahnya sangat sempit dan sebagainya, atau kamarnya pas-pasan, dan di situ Anda punya saudara laki-laki semua, sehingga yang perempuan hanya istri. Dan di saat Anda pergi sudah tidak nyaman, akhirnya Anda kan ipar diri. Mungkin tidak nyaman seorang istri yang soleha. Maka di saat seperti itu bolehlah kita berpikir untuk segera pindah tempat, tapi untuk syariat. Tapi bukan karena tidak nyaman dalam interaksi ya, itu harus kita perhatikan ya. Dan mengingat masih ada hal lain lagi bahwa di dalam kita memasuki rumah tangga, rumahnya orang tua atau mertua, maka hendaknya kita itu bebas seperti rumah sendiri. Maknanya seperti rumah sendiri bukan seenaknya berbuat di situ. Nanti senyaman mungkin. Itu senyaman mungkin, jadi cawe-cawe biasa, cuci piring biasa ini. Kadang mantu kurang ajar. Mertuanya lagi cuci piring, ditumpangi piring di atas ya. Biarpun sebetulnya tidak ada masalah, bisa saja menjadi sebab permasalahan ya. Mungkin senang, akan tapi caranya yang tidak baik menjadi tidak senang. Kok tidak punya adab sekali. mungkin suami mertuanya nyapu, dia masih tidur di luar atau duduk nongkrong dan sebagainya. Tidak seperti itu wahai menantu yang soleh, yang soleha. Jadi bagaimana sekatan itu ambil hati. Dan itu tugas kita selagi tinggal di rumah ya. Sudah tidak bayar kan kita ibaratnya begitulah. Bagaimana kita meningkatkan pengabdian? Lihat ibu mertua capek, ibu mertua dia tenang kerja di depan televisi dan sebagainya. Apa enggak mengundang permusuhan? Lihat yang akan bermusuhan dengan dia macam iparnya juga akan marah karena kurang ajar. Ibunya sibuknya tadi nongkrong saja. Kadang-kadang tidak pernah disadari ini seorang menantu yang salah pilih ini. Kadang ini perempuan ini memang tidak peduli. Sudah begitu lah. Kiliran makanan selesai, makan. Sudah begitu piring tidak disuapi. Ada yang model-model begitu itu. Dan sungguh ini benar-benar salah pilih betul itu tadi itu manusia begitu. Jadi istri tidak seorang wanita cekatan. Bagi seorang suami pun begitu. Kalau Anda tinggal di rumah mertua, maka ada cekatan. Dan apa, ayo bersih-bersih. Laki-laki yang bisa punya otot itu kan tiba-tiba kendeng pecah. Ya tidak usah nunggu mertua laki-laki yang naik. Kenapa sih naik? Nah itu kan kesalahan kayak rumah sendiri itu menjadikan kenyamanan dalam hidup. Di sisi lain maka kalau ada menantu yang gampang tidak nyamanan itu sebenarnya hati yang kotor sensitif. Begini enggak enak, buka kulkas enggak enak, motong bawang enggak enak. Enggak diperintahkan. Motong bawang saja bertahan. Menggoreng telur bingung. Kok enak belum izin lah ini. Kalau sudah dikerahkan nak, kamu masak-masak yang enak nak, bebas masak. Tapi belum pakai aturan, jangan mentang-mentang anu dihabiskan ya nak. Jadi bagaimana kita biasa, kayak seperti anaknya sendiri itu. Merasa memiliki ya Bu. Memiliki, merasa memiliki dan nyaman. Dan itu menjadikan mertua juga merasa senang. Wah anakku sudah bebas, biasalah. Kadang-kadang mertua juga menjaga perasaan. Tapi kalau kita berlebihan dalam menjaga juga tidak baik. Ini gak enak, itu gak enak, gak enak. Tapi ngerepoti terus. Enggak enak tapi ngerepoti. Di sisi lain kemudian jangan sampai ya ini karena kalau sudah terjadi adanya jarak atau permasalahan dengan mertua itu repot untuk dibenahi. Biasanya muncul ala putus asa. Enggak deh, enggak mau. Karena ini kerenggangan. Itu tidak terjadi konflik antara menantu dengan mertua ini biasanya berat, berat sekali. Maka dari itu wahai para istri atau suami, jika punya masalah, jangan langsung engkau sampaikan kepada orang tuamu. Ini yang paling amat penting. Kadang-kadang langsung ngadu ke orang tu, orang tuanya langsung cemburu calon menantu. Ini menjadi masalah lagi menantunya jadi tidak merasa lagi. Jadi kalau kita punya masalah dengan istri, kita selesaikan berdua. Kalaupun harus melibatkan orang tua itu setelah kita pikir panjang ya, setelah kita tidak bisa. Kadang-kadang sedikit saja. Ada nang suara istri ngomong suamiku begini, gitu ya. Iya, kadir itu. Aku saja tidak pernah ribut kamu. Aku saja tidak pernah nukam kamu. Aku saja tidak pernah kau dia berani nih. Akhirnya ribut terus. Jadi kalau punya masalah maka termasuk yang sesilah termasuk nanti malam kita bagi santri-santri Al-Bahjah yang sudah menikah kan selalu kita kumpulkan. Selalu kita kumpulkan seperti nanti malam itu kan ada perkumpulan. Di antara poin yang kami hadirkan adalah jika punya masalah jangan langsung diadukan kepada orang tuanya. Orang tua ambil hakam selain dari orang tua. Hakam itu penengah. Datang ke kami untuk selesaikan. Nah kalau orang tua ya ada emosi dong. Kadang-kadang kita ini gampang cerita ke orang tua sendiri. Sehingga giliran istri kita dimarahi oleh orang tua, kita bingung. Nggak akrab bingung, kan begitu. Jadi jangan mudah cerita kepada orang tua. Ini adalah kunci. Masalah seperti apapun, berusahalah untuk bisa kita selesaikan dengan dilibatkan orang tua. Sebab orang tua kan punya kecenderungan. Anaknya kan yang dirawat mulai kecil, disusui, dibina. Itu, maka akan ada kecemburuan di situ. Kalau ini mertua, kalau ini adalah anak laki-laki dia akan ngomong kurang ajar anak laki-laki begitu kan? Kalau anak perempuan begitu kan? Terus lagi ada emosi, sehingga mungkin ada kalimat-kalimat yang tidak nyaman didengar oleh pasangan kita maka menjadilah awal kerenggangan dan itu susah untuk dikembalikan lagi. Baik. Subhanallah, luar biasa. Baiknya terima kasih dia harus ada kesadaran diri tadi Om Rene bahwasanya mertua kita adalah orang tua kita dan ipar kita adalah saudara-saudara kita juga ya. Dan rumah mertua adalah rumah kita juga, rumah kita adalah rumah mertua juga ya. Harus ada kesadaran seperti itu. Pastinya. Tapi secara makrom tidak untuk ipar ya. Betul. Jadi harus ada batasan-batasan. Ya, ya aurat juga kemana-mana juga ini memang nggak bisa suaminya nggak ada terus diganti sama iparnya nggak bisa juga. Yang kalau ya, makanya. Ya. Nah, saudara ipar itu ada batasan. Ada batasan-batasannya. Kalau mertua dengan menantu mahram seperti ya. Seperti orang tua. Baik, terima kasih. Dan untuk Anda semuanya, setelah break nanti saatnya berinteraktif dengan Anda. Anda bisa tergabung bersama kami melalui 4 media komunikasi kami ya. Via telepon di mana, Om Red? Ya, via telepon di 0231-336-7538 atau lewat SMS di 081-321-461079. Ya. Dan terus, apa Om Red? Di FB Anda bisa tergabung di FB Radio Cirebon dan juga melalui messenger kami ya, di ID radio underscore q@imu.com. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang ada di Pontianak ya, ada Zed Sahab dan juga ada sahabat-sahabat yang sudah melihat status FB Radio juga, yang pastinya ada banyak pertanyaan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah tergabung melalui SMS Center kami. Setelah break nanti bakal insya Allah kita sapa ya. Anda semuanya terus terus semua pemesan FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Baik sahabatku, masih di rumahku Syurwaku kesempatan hari ini ya, Jumat ke kesempatan 4 Jumat akhir 1435 Hijri ya, dan di 4 April 2014, bersama Buya Yahya, Bang Hak dan juga Om Riyad. Temanya seru Om ya. Suara Om kan emang gak kedengeran. Iya, udah menyewa ekran aja, udah ngerjain, gak diangkat-angkat. Om kan, emang kayak gitu. Kita udah baik, tapi Omerta kurang makan. Sebenarnya kayak Muti sama Om Riyad. Karena Om Riyad yang baik, Muti yang enggak. Kadang Muti yang baik, Om Riyad yang enggak, gitu ya. Ada saatnya. Dan kalau penanggapnya baik, itu kan jadi tambah seru ya kehidupannya, ya kan? Kadang menurut gue gini, Muti, ya, karena dia sebenarnya dari disampaikan sama abang, sama Buya, bahwa dia ngerasa udah membesarkan anaknya. Betul. Ya kan, dari kecil. Pas giliran sudah besar, dia bawa orang lain. Jadi menganggap akhirnya menantu itu sebagai tamu. Betul. Yang di dalamnya nggak boleh bang untuk ngatur apa, padahal kan tidak ya bang. Betul. Kita belajar dari bagaimana kita sempat ngobrol ya bang ya, bagaimana Rasulullah dengan Umar bin Khattab, Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq ya, mertuanya itu sahabat-sahabatnya semua gitu kan. Dan indah kalau memang istri-istri Rasulullah itu tidak bertemu dengan mertua, karena memang Rasulullah sudah tak punya orang tua ya. Tapi Rasulullah tadi seperti yang sudah sampaikan Buya, berperilaku indah dan juga pastinya menikmati keharmonisannya bersama mertua-mertuanya. Dan abang juga bilang tadi bahasanya mertua kita tuh sahabat kita, mertua kita adalah orang tua kita. Seperti bagaimana Rasulullah indahnya dengan Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab. Seperti itu ya bang ya. Betul. Baik, kita lanjutkan lagi nanti masa ini sambil ngopi. Sekarang saatnya interaktif bersama Anda, sahabat. Silakan dua penelpon bagi Anda yang tergabung bersama abang dan juga Buya ya di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa tergabung di 0231-336-7538 untuk tema kita. Saya mertua dan juga ipar. Ya, baik, dan ada beberapa pertanyaan sudah tergabung banyak banget di FB Radio Kecerbon serta di mana Om Riyad, di SMS Center. Dan kita sapa yang tergabung via telepon terlebih dahulu. Silakan Anda bisa tergabung di 0231-336-7538. Kita sapa Om ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Makasih, kita bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Yuni dari Depok. Ibu Yuni dari Depok. Depok Cirebon? Iya, Depok Cirebon. Tetangga abang. Sehat Ibu Yuni ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu Yuni silakan bersama Bang Hak dan juga Bu. Iya, oh, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang dirahmati Allah, bagaimana ya doa yang kita panjatkan supaya kita tuh dapat menantu yang soleha tuh Buya. Soalnya saya kan tadinya anaknya 3 ya, perempuan 1, laki-laki 2. Yang perempuan udah meninggal dunia, jadi sekarang kan tinggal laki-laki aja 2 gitu. Idaman semua mertua ya. Gitu. Menantu soleha. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini unik ya Om ya. Doa dulu biar mendapat menantu yang soleha. Baik, satu penafalan lagi buat Santa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Baik, bisa lebih dikeraskan volume suaranya Bu? Halo? Halo? Iya, silakan Ibu dikerahkan suaranya. Sudah diterima Ibu. Iya, dengan siapa namanya? Dengan hamba Allah. Hamba Allah, baik. Di Cirebon ya, Bu? Iya, kita berselawat dulu, Bu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, silakan bersama Bang Hak dan juga Bu ya untuk tema kita pagi hari ini. Ada perempuan yang minta ini andai dilamar nanti tolong dibawai macam-macam itu yang sudah terjadi ke rumah di daerah itu. Jika ada seorang perempuan terima, ya? Sedangkan perempuannya itu bisa penampuan dari pihak yang di atau dari orang tuanya. Sedangkan perempuan tersebut kenapa Ibu? Suaranya dilamar gitu ya? Andai dilamar itu bawa indong itu hantaran yang lazim negara tersebut. Halo, Ibu suaranya bisa lebih dikeraskan, suara sangat terdengar kecil sekali. Kecil dan putus-putus. Diulang lagi aja Bu, nggak apa-apa Bu, biar Bu ya lebih jelas. Ini itu kan ada perempuan itu yang bisa dilamar itu minta dibawain macam-macam. Saya itu misalkan kambing, kambing, atau apa-apa gitu ya. Karena kan hal-hal tertentu sudah menjadi pengumuman daerahnya itu. Oke, kondisi gitu. Yang jadi masalahnya? Ya, sedangkan permintaan itu di luar kemampuan dari suami-suami, ya, atau orang tuanya itu. Baik, ya. baik. Sudah kami paham, ya, Bu? Iya, intinya betul, ini itu ya. Ipar-ipar itu adalah maut gitu. Ipar-ipar itu adalah maut. Itu ada pernyataan seperti itu ya? Iya. Baik, Ibu cukup. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih tragis itu Ibu itu adalah maut. Baik, terima kasih untuk Ibu yang sudah tergabung dengan 2,9 FM Cirebon. Dua pertanyaan sudah masuk ke redaksi kami ya. Dan kita mengingat Ibu nih, Ibu ya. Doa khusus agar mendapatkan menantu yang saleha. Doa itu salah satu perjalanan, separuh perjalanan menuju tujuannya. Separuh lagi adalah usaha. Tidak cukup orang hanya berdoa tanpa usaha. Maka usaha ada. Usaha yang paling pertama dan utama adalah anak-anak ibu sendiri harus diajarkan makna selera dong. Iya, kan ibu menginginkan yang soleh. Katanya seleranya dia yang bajunya seronok, tingkahnya enggak karu-karuan, yang enggak ketemu judulnya. Jadi harus dari dini sudah kita ajak diskusi putra kita untuk mengambil wanita yang soleh, yang soleh dengan kriteria secara lahirnya baik, secara perilakunya baik. Ini harus kita sering ajak diskusi. Sebab banyak seorang ibu begitu menyesal dengan pilihan anaknya sendiri. Bukan tidak memilih loh ya, memilih padahal. Tapi ternyata yang dipilih adalah salah, bukan sesuai dengan keinginan ibunya sendiri, karena salah mendidik anak. Jadi pertama kali ibu harus kita didik anak-anak kita. Kita paham ke makna kriteria. Kita kenalkan kriteria-kriteria ke wanita yang mulia, yang baik, agar dia bisa memilih itu. Kemudian setelah kita kenalkan, tidak cukup kita hanya mengajari ya. Semua biarpun penjahat ternyata menginginkan wanita solehah kan? Kecuali orang yang salah benar, salah pilih tadi. Biarpun orang enggak benar menginginkan wanita solehah. Nah, bagaimana agar anak kita diterima oleh mertua yang punya anak solehah tadi? Tentunya harus kita jadikan anak kita ini anak yang soleh dulu, yang baik, yang soleh. Sebab bahasa sederhana yang pernah kami berikan bahwasanya orang kalau mancing itu buat selera yang dipancing kan. Iya. Kalau memancing ikan ya dengan cacing, biarpun kita tidak doyan cacing ya. Jangan mentang-mentang kita senang bakso sambel langsung mancing. Artinya apa? Jika anak kita menginginkan seorang wanita yang soleha, harus kita jadikan anak kita anak yang soleh, yang menjadi seleranya wanita soleha. Kalau tidak juga tidak bisa. Itu jadi sederhananya semacam itu. Jadi kita didik anak kita dengan baik, kita fahamkan makna kriteria calon pasangannya. Kemudian setelah itu kita memohon kepada Allah, nanti kita mendapatkan istri yang apa, menantu yang soleha. Sekarang anak tidak pernah dididik, tidak pernah dikenalkan makna kriteria. Benar-benar di bawah rumah kita adalah penjahat. Ya. Ini soal menantu yang bikin one honor, pelanggaran syariat dan seterusnya. Baik. Iya. Baik. Jadi doanya adalah upaya yang terbaik. Doa sebaruh. Doa minta kepada Allah. Semoga diberi menantu yang baik. Biasa doa wajar. Doa yang baik. Doa dengan bahasa Jawa pun Allah tahu. Tapi lebih dari itu juga, sebaruh perjalanan dalam usaha ini apa? ikhtiar secara lahir, like, memperbaiki diri, kualitas diri. Nemunya juga di mana kan gitu. Apa jelas mancingnya, kalau mancing ikan ikan gede di tempat yang laut, tempat yang mewah, jangan di balon Abang sih ya. Abang menambahkan. Ya, sederhana betul sekali begitu. Sebagaimana ketika Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar seseorang wanita yang berkata kepada ibunya, kan ketika sang ibunya meminta untuk susunya ditambahkan dengan air, itu saja sudah menjadi kecenderungan Umar untuk menaksir. Ini bagus ini. Penilaian. Iya, sudah ada penilaian di situ, maka dimintalah anaknya untuk menjadi menikah dengan dia. Itu berarti ada daya sosial di mana sang Amirul Mukminin juga menemukan keadaan seperti itulah. Ibunya kan telah ada di majelis, minimal berdoa di situlah. Kalau pernah doa tetapi nggak tahu, nggak gerak, nggak mengapa-apa. Terus yang disodorkan semuanya baik menurut calon apa anaknya gitu. Sebab anak itu ketika mencintai seseorang semuanya dianggap baik. Kecenderungan semuanya. Iya, jadi dan ketika sang ibu bilang, nah itu kenapa begitu? Enggak, bu, ini baik kok, ini baik kok. Semuanya dianggap baik. Cinta buta. Ya, sang ibu juga harus pandai-pandai betul. Itu insya Allah. Baik, terima kasih dan untuk pertanyaan kedua. Jika ada sebuah tradisi seorang perempuan minta lantaran yang sesuai dengan kelaziman daerah tersebut. Lamaran tuh bang. Ya, lamaran ada lemari, mobil satu set, ya kan. Tanggi, kayu. Iya, pisang satu tunduk. Gitu. Beras segala macamnya. Tapi sang suami dan juga orang tuanya tidak mau. Mampu. Itu harusnya gimana? Tuh ya. Ya kami himbau bahwa jika Anda seorang laki-laki yang mampu dan cukup, muliakanlah istrimu. Muliakan istrimu dengan cara yang halal. Enggak apa-apa memberikan hadiah. Cuman ketahuilah di saat Anda tidak mampu, jangan memaksakan diri. Maka jangan menikah engkau dengan seorang putri yang bapaknya nuntut berlebihan. Ini awal bencana. Belum apa-apa sudah banyak dituntut, ya begitu. Maka kami tidak senang. Kami menghimbau, jangan. Nah, kalau calon mertua menuntut begini, begitu, begini, begitu. Belum apa-apa sudah menuntut, ya begini. Sementara seorang calon menantu tidak mampu, tidak kemampuan. Ini adalah kesalahan orang tua. Orang calon mertua. Tidak, tidak seperti itu. Cari mertua yang lain. Harus begitu. Jadi kalau memaksa, kamu sudah tahu kemampuan saya seperti ini, Abah. Saya kerja saya, gaji saya sebegini. Saya ingin menikah, melamar putri Anda. Kalau boleh dengan kemampuan saya, dan itu tanda keberkahan, karena dapat kabar kebenaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempermudah urusan semacamnya akan dimudahkan urusannya Allah. Maka mertua yang banyak tuntutan, kadang nanti belum lagi pamannya harus dapat hadiah, malah macam-macam ini. Ada satu kabilah, satu kelompok kaum itu sampai semuanya dapat malah hadiah untuk pamannya, hadiah untuk bibinya, hadiah untuk ininya. Kalau tidak, ada belum nikah. Waduh. Ini kacau balau, misalnya. Misal akhirnya tidak menikah. Dan ada negeri sebagian kabilah-kabilah yang tidak kenal agama seperti itu. Tradisinya betul-betul nyiksa calon pengantin laki-laki. Maka ini adalah tidak dibenarkan yang demikian. Akan tapi kami himbau, biasakan dengan kesederhana. Dan wahai para orang tua yang punya anak putri, kita menemukan orang soleh, subhanallah. Orang soleh, benar-benar soleh. Tidak berpikir untuk menuntut, karena dia melihat seorang laki-laki ini berpotensi. Saya melihat sendiri, karena dia bukan orang yang jauh dari kita. Laki-laki ini berpotensi orang baik dan soleh. Apa kata orang soleh ini? Dilamar, dinikahkan dengan putrinya. Laki-laki tidak punya apa-apa. Dan seorang soleh punya kekayaan. Sampai semua kebutuhannya dicukupi. Iya. Dicukupi. Makanya ini adalah mertua yang baik. Buru-buru kok minta. Dicukupi di sekolah, biaya, dan seterusnya. Sampai selesai urusannya. Sampai sekolahnya, beres dan sebagainya. Ada, ini betul-betul mertua yang soleh. Nggak akan tutup orang anaknya, cuma dia melihat sisi apa? Sisi agama. Nah, kita pengen ada mertua-mertua semacam ini, lihat potensi anak ini, agama ini soleh. Sekarang sudah masya Allah, ranjangnya pun nggak cocok, udah begini, mari harus begini, makanannya pun harus prasmanan yang begini. Waduh, alhasil ini tradisi kampung ya. Kalau misalkan nggak ikut, tidak itu malu. Saja di kota juga ada sebagian malunya, tidak malu kepada Allah. Itu awal musibah, dan nanti akan berhentik setelah menikah pun. Ada kamu bikin rumah dulu, motormu kok jangan begitu, ya habis, karena sudah model menuntut. Maka kalau Anda punya calon mertua semacam itu, mending dibatalin saja. Karena awal kehancuran ini, cari mertua yang gampang. Jangan hanya karena cinta, karena cinta, kau akan menjadi budak nanti. Kenapa? Tidak seperti itu. Maka wahai para orang tua, permudah urusan pernikahan. Kalau tidak terjadi perzinahan, sampai ada orang berkata, kenapa kamu tidak segera menikah? Buya saya harus menyiapkan untuk biaya resepsi pernikahan begini, begini, begini, begini. Innalillah. Dan kamu sudah pengen nikah, sudah ditunangan, sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun, apakah tidak ini memberi celah bagi setan untuk berzina? Na'udzubillah, SMS-nya sudah bangkitkan syahwat dan sebagainya. Ini adalah satu kedunguan bagi orang tua. Bermuda, tapi ingat wahai para kaum, apakah anak muda, laki-laki. Jika Anda mempunyai, hormati. Ya. Memberi hadiah, apa sih salahnya? Hadiah untuk siapa? Untuk istri, keluarga istri. Tapi jika tidak mampu, jangan memaksakan diri, memaksakan sekarang, memaksakan hutang-hutang untuk resepsi dan sebagainya. Bulan madunya seminggu setelah itu mikir utang. Mending seminggu, Bu, ya. Sehari. Bila yang ditinggalin justru orang tuanya punya utang, Bu, ya. Tidak semacam itu. Permudah pernikahan. Dan kita pun, Anda kalau punya anak perempuan, jadi saya kalau punya misalnya gitu, kan anak perempuan, kalau ada orang berpotensi, akhirnya ambil sendiri orang-orang soleh, orang-orang mulia. Tidak pernah berpikir bagaimana ini. Rasulullah itu menikahkan putrinya dengan Imam Ali, apakah karena kekayaannya? Tidak. Apakah lebih dari Imam Ali? Tidak. Semampunya Imam Ali bin Abi Thalib. Semampunya. Bahkan ternyata Nabi juga mempersiapkan tempat tidurnya untuk Siti Fatimah Az-Zahra. Dia pun sangat sederhana, disiapkan baju pengantin untuk Siti Fatimah Az-Zahra. Tidak ada masalah kita mempersiapkan untuk putri kita sendiri. Jangan menuntut kamu harus begini, begini, begini. Enggak. Tidak baik. Ini adalah, jangan, tidak benar itu semacam itu. Itu tradisi yang salah, tidak boleh diikuti. Makanya kenapa di Al-Bahjah ini ada, kita buka pernikahan itu. Biarpun orang kaya, biasakan dengan kesederhanaan. Kalau kebanyakan duit, kasihkan fakir miskin sana. Nikah ala kadarnya, jadi tidak ada beda. Tanpa orang kaya, orang melarat, sama pernikahan di sini. Yaitu nikah, bismillahirrahmanirrahim, angkah tugas, selatuh. Kemudian ada resepsi ala kadarnya. Kemudian setelah itu, lihat, kalau ada uang digunakan untuk apa? Untuk sedekah, untuk modal, dan sebagainya. Jangan sampai beli sesuatu yang tidak ada guna. Kadang sudah ada lemari, harus beli lemari. Tempatnya tidak ada. Baik, cukup ya. Terima kasih, Abang ikut menambahkan. Ya, sudah. Itu sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup, Masya Allah. Baik, terima kasih. Dan kita menunggu sahabat yang tergabung via FB Radioku ya. Sahabat kita yang ada di Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Al-Fakir Amal Fakir Zaid bin Syahab dari Pontianak. Beliau dan Bunda menanya, bagaimana cara memberikan sikap atau pengertian ketika menemukan suatu masalah antara seorang istri dan juga ipar yang mempunyai karakter atau watak sedikit keras dan seperti itu. Apa resep mentata hati yang cepat biar lebih aman, selamat hatinya? Istri dan ipar berarti ini. Iya. Iya. Satu hal yang penting itu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kadang-kadang kita dikritisi, dikoreksi, lalu kita yang lebih dongkol. Bisa jadi kekerasan mereka itu karena kita sendiri yang keras, ya. Jadi kadang-kadang kuman di seberang lautan nampak gitu, gajah di tempat berbeda tidak kelihatan. Nah itu dulu yang pertama, sehingga kita tidak menyalahkan orang lain terlebih dahulu. Apabila kita mengatakan bahwa masalah itu ada di luar kita, maka sebetulnya kitalah masalahnya. Iya loh, harus itu menjadi kaidah. Kalau kita mengatakan soalnya dia, masalahnya ada di situ, soalnya semua itu orang salah, cuma dia yang benar. Itu bahaya itu sudah kalau dibikin. Ya, nah kemudian kalau bagaimana kita menghadapi istri yang ipar yang tidak sesuai dengan kita, istri yang keras, maka berlaku baiklah kepada, apalagi pada istri, terutama kepada istri itu, berlaku baiklah kepada mereka, karena istri itu sudah sepakat dulu kita menerima dia dengan segala-gala kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Jadi gimana dulu milihnya, sudah diterima kemudian protes baru, kan? Ya. Baru ada konflik ya. Baru ada kemudian gimana ini? Dulunya gimana cara milihnya? Banyak orang ketika milih itu dulu awalnya, ya benar kata Buya itu, ketika milih itu menutup mata, begitu, dan nikah baru melek, kebalik orang itu. Melek dulu ya, bang, ya. Harusnya ketika mau milih itu sebelum nikah, melek semelek-meleknya. Nah setelah menikah, merem aja. Berarti kan kita, ya, tetap pribadi kita menerima idfa' bilatihi ahsan, cegah sesuatu yang keras, yang tidak baik dengan cara-cara yang lebih baik, lebih santun. Nah kecuali dengan ipar ya, memang ipar itu tadi secara mahram juga bukan mahram, ada ketegasan secara syariah. Tadi beliau juga mengatakan apabila ada sesuatu yang memang secara syariah harus untuk meninggalkan rumah karena masalah khawatir syariah yang terlanggar, karena aurat yang tidak terjaga misalnya, atau karena hal-hal yang khawatir terjadinya yang tidak baik, maka diperbolehkan. Nah, kekerasan mereka adalah karena sekedar watak saja. kita perhalus diri kita sehingga kita bisa memperhalus orang lain. Jadi Rasulullah SAW itu untuk menghadapi kejahiliaan orang-orang yang keras, dia semakin lembut hatinya. Semakin keras dia menghadapi orang, semakin lembut pula hatinya. Jadi gimana kita akan menghadapi orang keras dengan keras? Dari mana asalnya? Tidak ada. Semakin lembut, semakin lembut, semakin lembut. Sampai orang bilang begini, mikir, dalam dirinya mikir, iya ya kok saya keras banget sama orang yang padahal dia baik, padahal dia nurut, kenapa ya? Sehingga orang itu menyenangkan dirinya. Itu yang, nah itu yang luar. Subhanallah. Kalau nggak sampai merubah diri gimana bang? Minimal sikap kita baik. Lalu pada hakikatnya adalah antara suatu saat kita akan bertanggung jawab antara pribadi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kekerasan mereka adalah dia akan bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala selesai. Gitu ya. Itu ya. Subhanallah. Iya. Baik, boleh. Terima kasih. Kita harus tahu dua-duanya adalah orang yang juga tidak boleh jauh dari kita. Dengan saudara kita tidak boleh memutus tali persaudaraan, ancamannya adalah neraka. Dan istri adalah ibu dari anak-anak kita yang harus kita bina akhlaknya kan. Jadi dua-duanya adalah orang penting bagi kita. Maka perilaku kita pun harus adil, tidak memihak yang menjadikan salah satunya hancur dan hilang atau jauh dari kita. Memihak kepada adik kita sendiri akan menjadi sebab istri tidak nyaman. Betul, dan istri adalah ibu anak-anak. Memihak kepada istri saja menjadikan saudara jauh, itu memutus tali persaudaraan. Maka di sini ini harus kita fahami pertama, artinya dua-duanya harus kita rangkul. Kemudian kita bisa membuat satu strategi atau bermacam-macam. Kalau kita berdusta untuk memadukan hati, itu adalah bukan sesuatu yang terlarang. Apa salahnya kalau kita duduk dengan ipar lalu kita membuat hadiah, mengirim hadiah? Kalau kita duduk dengan adik kita, kita memberikan bingkisan atau apa di atas namakan istri kita. Atau sebaliknya kita ngomong, kalau kita lagi ngomong istri kita, kita bicarakan tentang adik kita yang memberikan hadiah atau mungkin kalimat-kalimat yang baik ya. Kita sering kebalikan daripada ngadu domba. Artinya apa? Mengadu hati, bukan ngadu domba. Ya. Jadi kita ngomong kalau duduk sama adik, selalu ngomong, kakakmu itu masya Allah selalu minta maaf, kadang-kadang yang kasar, tapi setiap kasar pasti kalau masuk kamar tuh nangis, padahal nggak nangis ya. Dia menyesal, cuman dia bilang, tapi gitu, ini maafin. Jadi dia ngirim hadiah, ini padahal nggak ngirim hadiah ya. Modal sendiri. Modal nggak apa-apa, ini termasuk salah satu cara untuk mengambil hati ya. Kebaikan, kemudian ketemu adik juga, dari adik kemudian itu. Sehingga diam-diam senyum-senyum nanti dia. Kita ketemu bisa sapaan, mulai tidak tegur sapa, menjadi tegur, bersapa. Kemudian kadang diajak duduk bareng, misalnya, duduk bareng tanpa bahas masalah apa-apa, diajak makan bareng, yuk makan yuk ya, karena sudah ada hadiah dia makan bareng dan sebagainya. Kekerasan kalau mereka lagi berantem kita nggak usah memihak. Aku cinta kamu karena kamu adikku, aku cinta kamu karena kamu istriku. Selesai. Subhanallah. Dua-duanya harus. Akhirnya lihat abangnya masih dihargai terus, suaminya tetap dihargai. Kalau mau kamu ini sama kakak itu nggak bener. Itu sudah tersinggung sang adik. Atau tiba-tiba ngomong itu adikku loh ya, anak bapakku loh ya, istri juga tidaknya nyaman bagaimana adil betul itu. Jadi yang paling perlu bersikap benar adalah Anda sebagai seorang suami dari istri, sebagai seorang saudara daripada adik Anda atau kakak Anda. Maka di situ posisi Anda itu menjadi penengah. Maka setelah Anda menempatkan posisi Anda yang benar, maka setelah itu Anda bisa menata. Kalau dari awal Anda sudah memihak, Anda sudah dicurigai, omongan Anda tidak didengar. Misalnya dari awal Anda sudah memihak kepada istri saja, buat mengomong kemana sama adik, ya itu istrimu kamu bela ya, begitu. Saya kira saja. Bahkan nanti harus pakai strategi begini. Kita ngomong sama istri, istriku kita duduk dengan adik. Duduk gimana bang? Nanti, tapi kamu jangan marah kalau tiba-tiba saya marahi. Enggak begitu? Ya biar adik nanti percaya sama saya. Aku tiba-tiba depan adiknya istri kamu dengan adik saya loh ya. Ini kamu harus amanat ya. Ini adikku loh ya, jangan macam-macam ya. Rupanya sudah kong kali kong dengan istrinya tadi. Istrinya dimarahi, tatanya apa? Tujuannya untuk mengambil hati sang adik itu kan. Ini bisa saja begitu. Jadi adiknya merasa, abangku juga masih memihak kepada sang. Setelah itu istrinya pergi dirangkul. Dek, itu memang makanya abang kalau marah bener ya, lihat istri sendiri tetap saya marahi, maka kamu yang baik dengan kakakmu, sudah saya marahi kamu yang baik ya. Kan waktu saya, kalau kita marahi istri itu kan poin ya, bagi sang adik dimarahi lah. Setelah itu kita rangkul sang adik, kita deketkan, coba kamu minta maaf ya, sudah saya marahi, jangan sampai kita jauhi. Jadi ada bermacam cara lah, baru Anda hebat sebagai penengah sebenarnya. Penengah yang luar biasa ya. Jadi sandiwara itu perlu skenario juga. Kebaikan bang ya, baik, dia cukup abang dan kita menuju Amasta Nur Anur Ririn ya, Ya, dari FB, satu dari SMS nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Masa Rasulullah Muhammad, doa Al-Sinina Muhammad. Allah Masa Rasulullah memberikan ini. Semoga kita semua dalam rindu Allah SWT. Amin. Bila Bang Hak dan juga semuanya, saya mau bertanya, bagaimana cara menata hati kita ketika kita berbuat baik kepada mertua atau ipar bukan karena mereka keluarga pasangan kita, sehingga kita takut di mata mereka kita kurang baik. Nah, agar tetap terjaga niat kita hanya untuk beribadah kepada Allah SWT, dan bagaimana jika kita menemukan kesalahan pada mertua dan juga ipar, apakah harus kita sampaikan kepada suami? Baik, Bang Ha? Iya, itu tadi sudah sangat-sangat jelas dan gamblang ya sebetulnya. Jadi bagaimana kita mendudukkan fungsi diri yang menjadikan kebaikan, tidak hanya mengkompori kepada hal-hal yang tidak baik, tetapi juga harus membakar orang untuk mau berbuat baik. Gitu. Membakarnya untuk berbuat baik. Iya. Mengadu hati. Iya. Kalaupun upaya kita berusaha untuk baik, kemudian bagaimanapun mereka menerima, tetaplah berbuat baik. Kita upayanya pengen baik tadi tuh. Ya. Kemudian bagaimana sikap mertua, sikap ipar, sepertinya tidak melihat niat-niat kebaikan kita. Tetaplah berbuat baik, jangan berhenti. Gitu. Habis gimana dikirimin, dia bangun dong, gak enak udah nggak berhenti saya lagi. Jangan gitu. Tinggal bagaimana tadi, ya, kata Buya juga strategi lah di situ. Pas suaminya atau istrinya yang menjadi keluarga yang anak kandungnya itu mendekatkan diri. Gitu. Ya sebaik-baik itu insyaallah. Masyaallah. Baik, Bu. Ada kalau ada kesalahan-kesalahan bisa dia. Jadi cara pandang gini Bu ya. Kalau ini anak-anak kaidah umum ya, bukan saja kepada pada ipar atau mertua ya. Kalau kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang kita anggap salah. Jika urusannya urusan pribadi bukan urusan dengan Allah ya. Kalau masalah zina ini kan dosa kepada Allah. Kalau dengan pribadi kita, itu yang perlu kita tengok. Jangan-jangan model hati kita yang sensitif gampang tersinggung. Jadi bukan salah kita anggap salah. Ini, ini hati yang sudah tersinggung sendiri bisa menganggap semuanya salah. Ya kayak tadi yang kami cari. Jadi kadang orang itu melihat orang lain jadi salah semuanya. Seperti suatu ketika ada orang datang ke dokter, Bang Hak. Apa perutnya sakit? Bukan ya, waktu akhirnya suruh apa nyentuh apa kepala sakit, nyentuh kepala sakit, sakit. Semuanya sakit. Setelah diperiksa sama dokter ternyata jarinya sakit. Banyak sakit jarinya sendiri. Jarinya itu jari kena canteng. sakit semua. Jadi kayak begitu. Jadi yang sakit dirinya sehingga semua orang dianggap salah. Sumber masalahnya di dirinya. Orang mertua ngomong benar, kadang-kadang memberikan masukan katanya ikut campur, ya kan? Biasanya ya sering kalimat ikut campur. Gimana Bu ya kalau mertua saya ikut campur? Nah, ntar dulu nih. Jangan-jangan bukan ikut campur yang bantu, no. Jangan ikut campur yang diterima duitnya. Tahu pilihan nasihat nggak mau ini nggak benar ini. Nggak ngasih bantuan duit kan ikut campur juga. Tapi senang juga. Cuma enak ya Bu ya yang bantuin. Mestinya dikasih pendapat itu. Dikasih pendapat bilang ikut campur. Dikasih masukan ikut campur, kasih duit diam ya. Jadi semuanya kita terima masukan orang yang menginginkan kebaikan. Nah, yang perlu kita tata hati kita, jangan sensitif lah. Jangan sensitif. Jika ternyata benar-benar mereka melakukan salah, ngomong kasar, tiba-tiba negur kita dengan cara yang kasar. Itu pun jangan serta-merta menyalahkan dia. Jangan-jangan kita yang dulu sudah ditegur pertama kedua tidak paham kan? Jadi kita perlu koreksi lagi kalau ada orang perilakunya tidak baik dengan kita, maka jangan disalahkan kita. Mohon maaf ini sederhana. Kenapa preman di pinggir pasar itu kok ganas dengan kita? Karena gaya kita itu gayanya kemerinti gaya saja tim. Apa itu? Tanya kepada preman, Pak, jalan di mana? Kan dia bakal marah. Iya. Coba Anda pakai kopiah bodi, assalamualaikum. Pak, rumahnya ini mana? Biarpun preman bakal ngasih tahu yang benar. Jadi ini kita ini sendiri. Kenapa kok mertua ngomong keras dengan kita? Ya karena kitanya modelnya tidak bikin indah ya. Jadi koreksi dulu lah ya. Jangan langsung serta merta mertua aku ngomongnya enggak enak, iparku semuanya. Kadang semuanya tuh ngomong enggak enak karena apa? Perilaku kita tidak kita sadari. Nah, lagi-lagi koreksi. Koreksi diri. Kemudian setelah itu lihat, kalau memang benar-benar perilaku mertua yang tidak baik atau perilaku siapa ipar yang tidak baik, bagaimana sikap kita saat itu? Nah, sikapnya menata hati yang kita sebut kemarin yang pertama lagi ya. Yang penting kita bahagia wahai suamiku. Gitu saja. Yang penting kita bahagia istriku. Adapun ibu saya memang keadaannya seperti itu, maafkan dia. Jangankan dengan kamu, dengan saya pun seperti itu. Yuk kita nata hati. Kita nata hati, biarkan beliau ngomong apa saja, yang nanti kita tidak buat kesalahan. Adik itu. Jadi kita besarkan hatinya. Jangan malah ditakut-takutin. Dulu enggak pernah kok, tiba-tiba kok begini, kenapa sih? Enggak, itu bijak saya. Jadi yuk kita sekarang sabar-sabar saja. Jadi kita menata bareng-bareng gitu. Sama sinetron ininya. Baik, cukup ya, ya. Dan sebagai pertanyaan terakhir sekaligus menjadi clue kita, dari sudut syariat dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada seorang teman saya perempuan, namanya seorang kakak ipar laki-laki. Apa? Ada temannya. Ada temannya. Temannya itu perempuan, punya kakak ipar laki-laki, dan kakak ipar ini dia sering mencium teman saya dan sangat dekat sekali dengan teman saya tersebut dan seperti sudah menjadi keluarga. Emang tradisi terjadi di masyarakat kita? Haram, tidak diperkenankan. Bersalaman pun tidak diperkenankan, buka rambut, aurat pun juga. Tetap ipar adalah mahram. Itu yang ditanyakan ibu tadi adalah hadis bahwa itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ipar adalah sebab kematian, maksudnya kematian akhirat, ipar. Maut itu kehancuran di situ. Jadi ipar itu karena tanpa disadari terjadi na'udzubillah. Terjadi dari zina, terjadi macam-macam. Tanpa disadari. Maka alhamdulillah, karena kedekatan, enggak ada orang paling ada yang tahu. Apa terjadi di rumah? Lewat iparnya kan. Orang luar kan tidak curiga. Apa yang terjadi dalam rumah itu sendiri tidak tahu. Makanya alhamdulillah itu adalah termasuk dikatakan ipar atau yang semacam itu atau anak-anak paman, sepupu dan sebagainya itu anak sepupu. Itu tidak ada orang yang mencurigai kan? Karena saudara dan sepupu tidak ada masalah. Kalaupun berzina siapa yang tahu? Kan gitu. Tapi kalau tetangga masuk rumah kan ketahuan. Makanya yang dikatakan ibu tadi pertanyaan, alhamdulillah maut itu betul. Itu ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ipar, sepupu itu adalah maut, maksudnya sebab kehancuran yang tidak disadari kalau tidak hati-hati. Berkenaan dengan urusan syariat, mahraman. Makanya tempat tidur harus benar dan sebagainya, masya Allah. Kadang-kadang ditinggal pergi oleh suami, ada istrinya dengan anak, ada ibarnya. Subhanallah, syaitan berbicara. Betul. Allah Akbar, na'udzubillah. Dan dosa yang amat dosa. Kalau orang berzina dengan orang di luar sana adalah dosa, tapi kalau zina dengan orang-orang dekat adalah dosa di atas dosa. Baik. Subhanallah. Berarti mahramnya itu mesti diperhatikan. Oh iya, mahram. Mahram tidak boleh buka rambut di depan adik ipar, kakak ipar. Salaman juga tidak. Iya. Yang boleh kan cuma suami aja. Berduaan juga haram. Kakak iparnya tidak. Adik ipar. Apalagi sampai mencium dan sebagainya tidak. Kadang itu sih dia pas rumah Idul Fitri kan satrami bukan budaya-budaya bukan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup ya. Abang kemudian kita langsung masuk ke clue dan juga langsung ditutup dengan doa keberkahan. Doa semoga Allah menjaga kita, mertua, ipar, keluarga, diberi kita keindahan dalam rumah tangga. Amin. Semua yang berjuang di tempat ini berhak mesti amin. Dan semua kru radio diberi oleh Allah kemudahan dalam segala urusannya, diberi ketulusan dan para pendengar dimanapun berada diberi kebahagiaan dalam rumah tangganya. Amin. Dengan mertua yang penuh kasih dan cinta, dengan ipar yang baik penuh kasih dan cinta, istri yang baik penuh kasih dan cinta, suami yang baik penuh kasih dan cinta, kehidupan yang berberkah. Amin. Membuahkan keindahan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bu, terima kasih. Abang, terima kasih juga. Jum'ah Mubarak ya. Untuk sahabat-sahabat media partner juga, terima kasih yang sudah meluas dengan 2,9 FM Cirebon. Terima kasih untuk Samara, Radio Kekuningan, Radio Azam, Radio Dara Mustafa, Radio Madinatul Salam, Radio MBS FM Resik dan Gubitar, Radio Wahid Sukabumi, Radio Q Bandung, Radio Alif Streaming, Radio Streaming Alif Lampung ya, Radio Panuan, dan ada Tiga Radioku di Batam. Iya. Baik. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini, sahabatku ya. Dan mohon maaf untuk sahabat-sahabat yang sudah berpartisipasi dan mengirimkan pertanyaan via SMS belum sempat kami sapa ya. Insyaallah semoga akan tersambung di pembelajaran berikutnya. Baik. Kita pamit undur diri, jemaah mubarakah wal alam salam. Semoga karunia menemika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.